Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi خلق الخلق ليعبدوه وأسبق عليهم نعمه ليشكروه. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan makhluk agar mereka beribadah kepadanya saja. وأسبق عليهم نعمه, dan segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada mereka agar mereka bersyukur kepada-Nya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'a ila tauhid, yang telah mendakwahkan at-tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa sabara 'alal adza fi sabili dzalik, dan beliau bersabar di atas jalan berdakwah menyampaikan at-tauhid. Hatta istaqarrat aqidatu at-tauhid, sehingga mengakar dan mengokoh akidah at-tauhid dan pudar api kesyirikan serta hina pelaku kesyirikan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin, ketahuilah bahwa sesungguhnya aqidatul tauhid adalah asasuddin, dasar dari agama Islam ini, dasar bagi setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dasar bagi seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, seluruh ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kulluha muassasa ala aqidati tauhid, bahwa semuanya dibangun di atas pondasi yang kokoh yang dinamakan dengan aqidatu tauhid. Yang sesungguhnya aqidatu tauhid ini adalah makna syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama, asyhadatain, yang mana rukun-rukun Islam yang selanjutnya terbangun di atas rukun Islam yang pertama ini. Sebuah kedudukan yang sangat penting sekali. Fala yasihu amalun wala tuqbalu ibadatun wala yanju ahadun minan nari wa yadkhulul jannata illa idza ata bihadha at-tauhid wa sahaha al-aqidah. Maka tidak sah satu amal pun, tidak akan diterima satu ibadah pun, dan tidak akan selamat seorang pun dari neraka dan masuk ke dalam surga kecuali jika dia memenuhi akidah at-tauhid ini, membenarkan keyakinannya dengan bertauhid. Ikhwani azani Allah wa iyyakum wa akhwati wa akhwati fillah, at-tauhid adalah aslun, merupakan fitrah dasar dari manusia. Adapun syirku, asyirku qari'un, datang kemudian belakangan. Pada asalnya manusia itu kalau ditinjau dari fitrahnya bertauhid. Adapun syirik datang belakangan mengotori sebagian akidah manusia. Akidah sebagian manusia. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan kana baina Adam wa Nuh asyrah qurun kulluhum 'ala tauhid. Masa antara Nabi Adam alaihi salam dan juga dengan Nabi Nuh alaihi salam itu 10 qurun. 10 qurun. Kulluhum 'ala tauhid. Semuanya di atas, semuanya mereka manusia di atas at-tauhid. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka hulu, melampaui batas, berlebih-lebihan mensikapi orang-orang saleh. Mereka membuat patung-patung orang-orang saleh. Awalnya memang tidak disembah, namun akhirnya pada kisah penyimpangan mereka, mereka menyembah orang-orang saleh tersebut. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk melarang mereka dari berbuat kesyirikan dan mengajak serta memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja, mentauhidkannya. Kemudian datanglah rasul-rasul berikutnya setelah Nabi Nuh alaihissalam, semuanya di atas akidah at-tauhid, di atas dakwah at-tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Inilah dakwah setiap para rasul, setiap rasul. Mereka inti dakwahnya sama, dakwah tauhid. Berarti kita sedang mempelajari satu materi yang materi ini pun dipelajari dan diajarkan oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Materi yang sangat tinggi, materi yang sangat pokok, materi yang sangat mendasar. Yang semua para rasul merasa mulia dengan dakwah at-tauhid, merasa mulia, faham, mengamalkan dan mengajarkan at-tauhid. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah begitu besar perhatiannya terhadap masalah at-tauhid ini. Mengapa demikian? Karena memang at-tauhid adalah menjadi penyebab Allah Ta'ala mengutus para rasulnya alaihi salatu wassalam. Menjadi penyebab Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Sebagaimana nantinya insya Allah akan kita pelajari. Maka kalau sudah sah tauhid seseorang itu, akidah seorang itu, barulah ketika itu dituntut seseorang untuk melaksanakan selanjutnya dari amal-amal ataupun ajaran-ajaran Islam setelah sahnya tauhid tersebut. Adapun kalau seseorang tidak sah tauhidnya, tidak sah keimanannya, maka tidak bermanfaat sebanyak apapun amal yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan. Kemudian di sini perlu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala menjaga agama ini, menjamin penjagaan agama ini melalui para ulama, orang-orang yang melakukan islah, perbaikan, dan para da'i al-mujaddidun. Mereka ini Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menjaga, diantaranya adalah untuk menjaga akidah umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirin, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran, mereka jaya. Demikian inti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk penjagaan Allah terhadap agama Islam ini. Oleh karena itu, kita perhatikan dari masa ke masa, dari masa Rasul yang satu ke masa Rasul yang berikutnya, Allah ciptakan para ulama yang membentengi akidah umat ini agar tidak terserang kesyirikan, agar tidak terserang kerusakan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi jala fi kulli fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilm. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menjadikan pada setiap waktu fatrah, waktu sela antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain, baqaya min ahlil ilm, ulama-ulama. Mereka menjaga baik dengan cara yaitu memberikan contoh bagaimana melaksanakan at-tauhid, kemudian juga mengajarkan at-tauhid, melarang dari kesyirikan, melarang dari jalan-jalan menuju kesyirikan, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, dan seterusnya, termasuk menulis buku tentang at-tauhid. Maka kita perhatikan bagaimana perhatian ulama rahimahullah ta'ala dalam menulis buku tentang akidah yang sahihah. Ada yang ringkas, ada yang mutawassithah tengah-tengah, ada yang mutawwalah yang panjang tentang buku masalah akidah, yang mereka namakan sebagian dengan kitab-kitab at-tauhid, yang mereka namakan sebagian kitab-kitab al-aqidah, yang mereka namakan sebagian dengan penamaan kitab-kitab as-sunnah. Ini dalam rangka menjaga akidah umat ini. Dan di antara bentuk penjagaan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap tauhid kaum muslimin adalah Allah takdirkan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menulis kitabnya yang sangat bagus ini, yaitu Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Judulnya itu agak panjang namun sering masyhur dikenal dengan Kitabut Tauhid begitu. Namun tidak selayaknya bagi para penuntut ilmu yang mengusahakan diri untuk mempelajari kitab ini tidak mengerti atau tidak mengetahui judul lengkapnya. Judul lengkapnya adalah Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitabut Tauhid, saya ulangi, alladhi yang huwa haqqullah 'alal 'abid. Tauhid itu merupakan hak Allah atas hambanya. Itu judul lengkapnya dari Kitabut Tauhid. Ditulis oleh seorang Syekhul Islam, pembaru agama Islam ini di tengah-tengah umat yang hidup pada kurun ke-12, abad ke-12 di negeri Arab sana, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita beralih kepada biografi singkat Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab serta sedikit masalah fitnah yang dilancarkan atau ditujukan kepada beliau. Ini suatu hal yang biasa bagi da'i yang mengajak kepada kebenaran. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, nama beliau adalah الإمام العلامة المجاهد الصابر والداعي إلى الله على بصيرة والمجدد لدين الله adalah seorang imam yang sangat alim, seorang mujahid, seorang yang sabar berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja di atas ilmu, seorang pembaru agama umat ini, agama Islam umat ini. Kemudian beliau hidup di kurun ke-12 Hijriah dari hijrahnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman Al-Mashrifi At-Tamimi An-Najdi. Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman Al-Mashrifi At-Tamimi An-Najdi. Dia adalah Muhammad putra dari Abdul Wahhab, putra dari Sulaiman, maksudnya kakeknya adalah Sulaiman. Beliau dilahirkan di kota Al-Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Beliau lahir, tumbuh, berkembang di rumah ilmu. Juga demikian rumah yang penghuninya memiliki kepemimpinan yang tinggi, memiliki strata sosial yang tinggi. Bapaknya adalah Abdul Wahhab, seorang faqih, seorang yang faham tentang fikih, yang ahli tentang fikih. Bahkan beliau adalah seorang qadhi, seorang hakim. Dan kakeknya adalah yaitu Sulaiman adalah seorang mufti, seorang ulama ahli fatwa di negeri Najd. Dan beliau bahkan ketua dari ulama di negeri Najd. Ini masya Allah, Allah jadikan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab terlahir di rumah ilmu, markas ilmu syar'i. Dan paman-pamannya serta anak serta anak paman-pamannya ini adalah mereka ahlu rif'ah wa makanah, memiliki strata sosial yang tinggi di tengah masyarakatnya. Kemudian beliau telah hafal Al-Quran Karim kamilan sempurna 30 juz padahal beliau masih usia kecil. Dan beliau mempelajari fikih, tafsir, hadis kepada bapaknya langsung dan juga kepada ulama-ulama di negerinya, sampai kemudian bapaknya kagum dengan kemampuan ilmiah beliau padahal bapaknya seorang faqih, seorang qadhi. Dan juga demikian masyayikhnya dan syah-syahnya dan juga teman-temannya juga kagum terhadap kepandaian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini. Ringkas kisah, beliau adalah ulama yang bukan hanya ahli tauhid, beliau juga ulama yang faham tentang fikih, faham tentang tafsir dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keadaan masyarakatnya, maka ulama di waktu beliau itu banyak yang sibuk atau menyibukkan diri dengan mempelajari fikih, serta sebagian mereka bahkan mempelajari akidah ulama ahlul kalam yang menyelisih akidah as-salafus saleh tanpa dipilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu ulamanya. Bagaimana orang awamnya, masyarakat umumnya? Masyarakat umumnya ini banyak di antara mereka yang tenggelam dalam kebid'ahan, khurafat, syirkiyat dan berdoa kepada mayit. Nah, Syekh melihat keadaan masyarakatnya seperti itu, tidak tinggal diam. Beliau mengingkari, beliau mendakwahi, beliau mengajak mereka untuk kembali berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha membersihkan akidah umat dari kotoran-kotoran yang menyerang banyak dari manusia, akidah manusia ketika itu. Dan Allah Ta'ala memudahkan beliau untuk menggandeng Umara. Kalau sudah dua kekuatan ini berkumpul setelah taufiqullah, yaitu ulama dan umara, jihad bil lisan wal bayan, dan juga jihad dengan pedang dan senjata, jihad dengan lisan dan dengan penjelasan ilmiah diwakili oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab, serta jihad dengan kekuatan, dengan pedang, dengan senjata diwakili oleh raja ketika itu Muhammad Ibn Saud rahimahullah ta'ala, maka berkumpullah dua kekuatan ini, sehingga kita saksikan di antara hasil terbesar dakwah beliau adalah qiyamu daulati tauhid, berdirinya negeri at-tauhid, KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah menjaga negara kita dan negara Saudi Arabia serta negara kaum muslimin semuanya dari serangan yang mengotori akidah umat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun fitnah, maka banyak fitnah yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad Ibn Abi Wahab. Di antara fitnah terbesar yang sering kita dengar adalah yaitu gelar-gelar yang buruk, gelar yang buruk yang dinamakan dengan Wahabiyah, Wahabi. Biasa dalam sejarah para rasul, di antara para rasul alaihi salatu wasalam, difitnah, dituduh dengan tuduhan yang jelek itu biasa. Dalam Al-Qur'an menjadi buktinya hal itu. Maka dari itu kalau para rasul saja tidak aman dari tuduhan fitnah, apalagi pengikutnya. Maka biasa seperti itu. Dan biasa orang itu ke musuh-musuh Islam, musuh-musuh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kalau enggak mampu membantah dengan dalil, karena mereka tidak punya dalil, kalau enggak mampu membantah dengan hujah, alasan yang ilmiah, maka pakai cara singkat yang trik lama itu dari dulu, yaitu tanfirun nas, pakai label-label yang melarikan manusia dari dakwah yang benar. Karena sudah kehabisan apa alasan untuk bantah, enggak punya alasan ilmiah. Gampangannya wes jangan ngaji sama itu Wahabi. Sudah beres. Karena orang itu satu hal yang biasa kalau ingin menjauh dari sesuatu yang buruk atau yang dikesankan buruk, biasa itu. Maka enggak punya alasan ilmiah, cukup mengatakan jangan ngaji dengan pengajian itu, maka itu Wahabi. Sesungguhnya bantahnya sederhana sekali. Walhamdulillah. Pertama kita bertawakal kepada Allah Ta'ala dan senantiasa berusaha berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijaga dakwah ini oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita kembalikan saja kepada menelaah tulisan-tulisan beliau, kepada fatwa-fatwa beliau, kepada keyakinan yang beliau ajarkan. Silakan periksa, silakan periksa kitab Tauhid yang akan kita pelajari ini. Biar objektif, kalau perlu itu lepas sampul depannya yang bertuliskan Syekh Muhammad Ibn Abdullahab, agar orang tidak teropini buruk dulu. Dah ini buku, silahkan nilai. Di sana hampir-hampir tidak kita dapatkan sesuatu yang mengesankan bahwasanya ini adalah ucapan Syekh Muhammad Ibn Wahab, yang adalah menampilkan dan menonjolkan qala Allah Ta'ala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala as-salafus salih qala al-ulama imma al-sunnah wal-jamaah. Sehingga kalau orang jujur dan objektif, kitab ini adalah bukan kitab ajaran pribadi Syekh Muhammad Ibn Wahab, bukanlah beliau dalam kitab At-Tauhid ini membawa ajaran hasil yaitu pemikiran pribadi. Tidak, beliau membawakan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang difahami oleh a'immatul muslimin, para imam-imam kaum muslimin yang terpercaya dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau membantu kita untuk memahami hal itu. Itu sesungguhnya yang ada dalam kitab Tauhid. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara sekian banyak fitnah yang dituduhkan oleh beliau. Kemudian berikutnya yang hendak saya sampaikan di sini, kalau kita sudah melewati mukadimah berupa yaitu sedikit biografi penulis rahimallahu taala wa rahimanallahu taala, kita beralih kepada mukadimah yang kedua, yaitu mengenal kitab Tauhid. Mari kita sedikit mengenal kitab Tauhid. Kitab Tauhid ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah salah satu dari karya terbaik dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, karena beliau karyanya banyak. Syaikhul Fauzan hafizallahu taala, anggota ulama senior Arab Saudi, ini menjelaskan bahwasanya kitab Tauhid ini salah satu karya terbaik beliau. Maka kita mempelajari sebuah karya yang termasuk terbaik, bahkan bisa dikatakan salah satu karya ilmiah terbaik di dunia. Mengapa demikian, nanti insyaallah akan saya jelaskan. Kitab Tauhid di pandangan para ulama memiliki makanah yang aliyah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Apa bukti ilmiahnya? Yang pertama, banyaknya ulama yang mensyarah, banyaknya ulama yang menjelaskan kitab Tauhid ini, menulis kitab-kitab syarah, kitab-kitab penjelasan dari kitab Tauhid ini, dari kurun ke kurun, ratusan tahun terus ada yang mensyarah. Ini menunjukkan nilai ilmiah yang tinggi. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana, karena ini seleksi ilmiah oleh ulama. Kalaulah seandainya kitab Tauhid itu mengajarkan kesesatan, sudah dari dulu ditahdir, diperingatkan oleh para ulama yang sesudahnya, hati-hati dengan kitab Tauhid. Tetapi justru mereka menjelaskan, memudahkan umat untuk memahami kitab Tauhid. Ini bukti rekomendasi dari mereka, seleksi ilmiah dari mereka, para ulama yang datang selanjutnya dari kurun ke kurun, jumlahnya sangat banyak. Syarah dari para ulama tentang kitab Tauhid, kalau secara global bisa kita bagi menjadi tiga syarah, tiga model syarah. Kelompok syarah yang pertama dari kitab-kitab syarah yang mensyarah kitab Tauhid ini adalah kelompok yang mensyarah lafadz-lafadznya, ucapan-ucapannya, dan mentakhrij hadis-hadisnya, mensyarah judul babnya serta menghubungkan dalil dengan judul bab. Jadi syarah yang rinci. Ini model yang pertama. Ini seperti contohnya syarah Taisirul Azizil Hamid yang ditulis oleh cucu beliau sendiri. Kemudian kelompok syarah yang kedua adalah model menjelaskan kitab Tauhid dengan fokus pada maksud dari perbab. Inti konsep Tauhid yang diajarkan dari dalilnya oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Jadi lebih kepada fokus inti bab. Pensyarah tidak memperinci seperti model yang pertama. Maka bukunya ya bisa jadi tipis seperti Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, guru Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Model yang ketiga adalah mengkhususkan masail. Masail itu faedah ilmiah yang diambil dari dalil-dalil yang dibawakan pada setiap bab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menuliskan judul, dalil, ucapan ulama, baru kemudian faedah-faedah ilmiah. Pada setiap bab ada itu, faedah ilmiahnya itu. Nah, ada syarah yang fokus mensyarah ini. Mensyarah khusus tentang masail dan faedah ilmiah di akhir setiap bab. Seperti kitab At-Tawdih Al-Mufid li Masail Kitab At-Tauhid. Dan dalam sejarah, syarah yang pertama kali ditemukan mensyarah kitab At-Tauhid adalah cucu beliau sendiri yang mensyarah. Siapa itu? Yaitu Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Cucu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sendiri yang namanya, nama kitabnya Taisurul Azizil Hamid. Namun tidak selesai karena beliau diwafatkan oleh Allah sebelum menyempurnakan syarah ini. Kemudian datanglah cucu beliau yang berikutnya. Masya Allah, ini nikmat sekali. Dari mulai belajarnya kepada bapaknya, kepada guru apa kepada bapaknya sebagai guru beliau. Kemudian ketika telah menulis kitab Tauhid disyarah oleh cucunya. Cucunya belum selesai mensyarah karena meninggal, cucu yang lain mensyarah. Masya Allah. Nah, beliau ini mensyarah, meringkas syarah dari cucu yang satunya tadi, yang tadi meninggal dulu sebelum menyempurnakan syarahnya tadi dan juga menambahkannya. Kemudian diringkas syarah ini seperti Mukhtasar Syekh Ahmad Ibn Atiq, Mukhtasar Syekh. Jadi ringkasan-ringkasan ini berbagai macam syarah kitab Tauhid. Mukhtasar Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, ringkasan Syekh Sulaiman Ibn Hamdan. Jadi mensyarah kitab Tauhid namun bentuknya ringkas. Kemudian belum lagi kitab-kitab ilmiah, karya ilmiah dari universitas-universitas akademisi yang mensyarah kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab Tauhid ini kitab yang terus manfaatnya dirasakan dari generasi-generasi sudah kita, dan juga semoga kita ikut andil dalam mendakwahkan apa yang terdapat dalam kitab Tauhid ini. Allahumma amin. Kemudian itu bukti yang pertama bahwasanya di pandangan ulama kitab Tauhid ini memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Bukti yang kedua adalah ulama menjelaskan bahwasanya belum pernah ada kitab-kitab tentang tauhidul uluhiyah yang sebagus kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini, ditinjau dari sisi metode penulisannya. Karena Masya Allah, kalau kita perhatikan kitab Tauhid ini, metode penulisannya sangat bagus sekali. Brilian sekali beliau menulisnya. Beliau memperinci apa itu. Beliau mengenalkan secara global apa itu At-Tauhid. Beliau mengenalkan kedudukan tinggi At-Tauhid, keutamaan Tauhid. Menjelaskan secara global itu apa itu At-Tauhid. Kemudian menjelaskan apa yang menyempurnakan At-Tauhid. Wasilah-wasilah yang menguatkan tauhid seorang. Dan juga demikian beliau menjelaskan kebalikan dari at-tauhid syirik. Dan bahkan menjelaskan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada syirik. Agar dijauhi syirik tersebut. Beliau menjelaskan dasar tauhid yang menyebabkan sah keimanan seorang. Dan bahkan beliau menjelaskan kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Nah, dan beliau menyampaikan dalil dan juga beliau menyampaikan kalam ulama memahami dalil tersebut. Sehingga jangan sampai orang mengatakan ini pemahaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau sebatas membawakan kalam ulama. Mereka orang yang paling ahli dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman as-salafus salih ulama al-sunnah wal-jamaah. Walaupun beliau sendiri sungguhnya adalah seorang ulama dan berhak untuk memberikan penilaian ilmiah, berhak untuk mengambil faedah ilmiah maksud saya. Oleh karena itu beliau menurunkan pada setiap bab masail faidah-faidah ilmiah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sampai dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang kitab tauhid ini, wa huwa fahuwa kitabun wahidun farid wa faridun fi babi. Ini adalah kitab tunggal. Enggak ada yang menyamainya sebelum ditulisnya kitab ini dalam babnya, yaitu dalam bab tentang tauhidul uluhiyah. Tunggal bukan dari sisi materi ya. Kalau materi tentang tauhidul uluhiyah sudah banyak ulama, bukan hanya ulama, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak dari Rasul pertama sudah mengajarkan at-tauhid. Materinya tidak, tetapi metode penulisannya. Ini yang dikatakan belum pernah didahului oleh ulama yang lain. Nilai ilmiah yang tinggi yang kedua. Yang ketiga, nilai ilmiah yang tinggi ketiga. Jadi kalau tentang materinya, antum baca Majmu Fatawa Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, niscaya antum akan dapatkan isi dari kitab tauhid ini banyak ada di Majmu Fatawa. Jadi sudah sebelum Syekh Muhammad Ibnu Abdulwahab sudah banyak yang menulisnya. Namun apalagi sekedar mengajarkan, Rasul pertama pun mengajarkan kitab tauhid. Utusan Allah Ta'ala yang pertama. Namun maksudnya di sini metode penulisan yang belum pernah ada yang menyamai sebelum ditulisnya kitab tauhid ini. Kemudian yang berikutnya, metode penulisan kitab tauhid yang tinggi tadi, yang dikatakan belum ada yang menyamai tadi, itu dipuji-puji oleh ulama dengan julukan qit'atun min sahihil Bukhari. Kitab tauhid adalah petikan dari sahihil Bukhari. Sebagaimana kita ketahui, sahihil Bukhari adalah kitab paling sahih sudah kitabullah. Sehingga kalau ada kitab lain yang diserupakan dengan sahihil Bukhari, berarti sangat tinggi nilai ilmiahnya. Mengapa demikian? Karena ada banyak kesamaan dengan Sahih Bukhari dari sisi penjudulan, dari sisi pembawaan dalil setelah penjudulan dan pembawaan kalam ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya, nilai ilmiah yang tinggi dalam kitab tauhid ini, dalam kitab tauhid ini dikatakan bahwasanya kitab tauhid ini adalah kitab yang kalau seseorang mempelajarinya, maka berarti dia telah mempelajari mayoritas pembahasan tentang tauhidul uluhiyah. Berarti tinggal sebagian yang kecil belum ditulis oleh beliau dalam kitab ini. Kita perlu belajar kitab-kitab yang lain untuk menambah ilmu kita tentang tauhidul uluhiyah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, "Anna man fahima hadzal kitab," bahwasanya barang siapa yang memahami kitab ini, faqad fahima aktsara masail tauhidil ibadah, maka berarti dia telah mempelajari kebanyakan masalah-masalah tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah maksudnya. Bal yakunu qad fahima julla masailihi wa aghlabaha, dan bahkan dia dikatakan telah memahami mayoritas masalah-masalah dalam tauhidul uluhiyah. Maka targetkan kalian setahun dalam mahat ilmi ini selesai. Kalau kalian sudah pernah dulu baca komik sampai selesai sebelum kenal ngaji dulu, kalau dulu kalian pernah baca novel sampai selesai, atau ngelihat sinetron sampai 20 seri selesai semenjak kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP misalnya. Ini mempelajari dakwah atau mempelajari materi at-tauhid, materi yang dibawa oleh para rasul, semuanya membawa materi ini. Kok enggak selesai? Ini bagaimana kalian beralasan? Ya Allah, di hadapan Allah bagaimana kalian beralasan? Ya Allah, saya sempat baca koran, saya sempat langganan majalah ini dan itu, saya sempat baca koran ini dan itu, saya sempat menyelesaikan novel, menghatamkan komik, tapi saya enggak sempat mempelajari kitab tauhid. Ya Allah, mampu lisan kalian mengatakan seperti itu di hadapan Allah? Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yaitu nilai ilmiah yang berikutnya yang tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya semua hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab ini semuanya minimalnya maknanya sahih, walaupun ada yang tidak sahih derajatnya. Jadi perlu dibedakan derajat dengan makna hadis. Kalau derajat tidak sahih alias dhaif, maka tidak boleh kita katakan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya itu kaitannya dengan hadis yang jenis sabda, ucapan. Karena ada hadis jenis perbuatan, ada hadis jenis persetujuan. Nah, tidak boleh kita katakan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau itu hadis yang dhaif derajatnya. Tapi tidak setiap ucapan itu bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti maknanya salah. Iya apa enggak? Iya, ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu salah pasti maknanya. Ya tidak demikian. Ucapan para ulama bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan kita bukan ucapan Rasulullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum tentu salah ketika seseorang itu mengucapkan ucapan. Maka kitab At-Tauhid ini minimalnya sahih maknanya. Karena itu Syaikh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala mengatakan fi hadzal kitab wa lam yurid asy-syekh rahimahullah fi hadzal kitab illa ma sahha min al ahadits aw kana hasan al isnad aw huwa dhaif al aw kana hasan al isnad aw huwa dhaif al isnad wa lahu shawahid aw huwa dakhil tahta aslin amin yashhadu lahu al kitab was sunnah mimma tarajjama lahu asy-syekh fi abwabil kitab. Dalam kitab ini asy-syekh rahimallahu taala tidak membawakan kecuali hadis yang sah, satu kemungkinan pertama, au kana hasanul isnad, hasanul isnad, atau hadis yang hasan isnadnya, au yang pertama sahih hadisnya, kedua hasan isnadnya, ketiga dhaifil isnad, lemah sanadnya, walau syawahid tapi punya penguat, penguat. Au huwa kemungkinan yang berikutnya dakhil, maknanya di apa tercakup dalam kaidah umum yang ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tercermin dalam judul bab yang beliau bawakan dalam bab-bab di kitab ini. Baik, itu tentang kitab Tauhid. Bagaimana nilai ilmiahnya? Serta sekarang tentang alasan penulisan. Jadi alasan penulisan karena memang keadaan masyarakatnya yang seperti itu tadi, sehingga Syekh tergerak untuk mendakwahi masyarakatnya. Adapun alasan beliau mengkhususkan Tauhidul Uluhiyah karena memang ini adalah dakwah para Rasul alaihissalatu wassalam. Inilah yang menyebabkan seorang masuk Islam dan selamat dari azab Allah, kekal selamanya di neraka, selamat dari kekal selamanya di neraka. Dan inilah materi yang diselisih oleh kaum musyrikun pada setiap zaman dan setiap tempat. Adapun Tauhidur Rububiyah, maka kaum musyrikin mengakui namun tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian dalam metode penjelasan tentang Tauhid, kalau kita perhatikan, kitab Tauhid ini bisa dibagi menjadi tiga bagian besar, sehingga kita bisa meniru beliau dalam mendakwai seseorang, mengajak mentauhidkan Allah. Beliau sangat apik dan indah sekali membawakan pikiran pembaca untuk sampai pada sebuah pengajaran Tauhid yang bagus. Tahap pertama, beliau bawakan 5 bab pertama. Ini saya namakan dengan bab muqaddimah. Sebatas pengamatan saya, maka bisa dibagi menjadi 3 bagian besar kitab Tauhid. Perlu diketahui kitab Tauhid ini jumlahnya sekitar 67 bab. 67 bab. Dari 67 bab itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian yang mendapat, kita bisa ambil sebuah faedah ilmiah bagaimana cara mengajarkan tauhid. Pada 5 bab yang pertama ini Syekh menyampaikan tentang pengantar bagaimana seorang agar mengetahui hukum tauhid, mencintai tauhid, tergerak untuk mentauhidkan Allah, semangat untuk mentauhidkan Allah, dan benar-benar takut terhadap kesyirikan, serta semangat untuk mendakwahkan tauhid. Pengantar. Kemudian bab yang keenam adalah bab tentang tafsir tauhid. Menjelaskan tauhid namun secara global dulu. Baru bab ke-7 sampai ke-67 ini tafsir tauhid secara rinci. Tafsir syirik agar dijauhi secara rinci. Adapun kalau bab yang ke-6 tadi tafsir tauhid, penjelasan tentang syirik namun secara global. Bagaimana beliau mengantarkan kesiapan psikologis, keimanan seseorang untuk menerima perincian tentang syirik yang sudah mengakar barangkali di hati banyak dari pembacanya, setahap demi setahap menerima tauhid dengan baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau dalam kitab ini kalau kita perhatikan di awal kitab beliau mengatakan kitab tauhid, kemudian tidak membawakan mukaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, bahwasanya kitab ini adalah kitab yang berisikan tauhidul uluhiyah, dia adalah inti ajaran dakwah para rasul alaihi salatu wassalam dan seterusnya. Tidak demikian. Kitab tauhid dan langsung menyebutkan firman Allah taala. Mengapa tidak ada mukaddimah? Para pensyarah berselisih pendapat memahami hal ini. Di antara mereka ada yang memahami karena apa? Karena ta'adduban, beradab. Beradab terhadap Allah taala. Karena tauhid ini hak Allah, maka biarkan Allah yang langsung menjelaskan tentang apa itu yang menjadi haknya. Sehingga setelah kitab tauhid, perkataan beliau kitab tauhid, langsung firman Allah taala, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Beradab. Tapi ini wallahu taala alam sawab, lemah. Ada kritikan ilmiah tentang pembawaan yang seperti ini, membawakan kemungkinan yang seperti ini. Karena apa namanya? Kalau begitu kitab-kitab yang lain yang seperti ini, maka apa namanya, konsekuensinya dikelompokkan orang yang tidak memenuhi adab ini, padahal mereka para ulama tidak bermaksud demikian. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah dalam kitab tauhid ini pensyarah, di antara pensyarah ada yang memahami kok langsung tanpa mukaddimah langsung dibawakan ayat, karena memang ingin ta'jil faedah, mensegerakan penyampaian faedah kepada pembaca daripada disela dulu dengan mukaddimah. Ini pun kurang kuat. Kemungkinan ketiga, kemungkinan yang terkuat, bahwasanya inilah apa karakteristik tulisan-tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, afan. Kemungkinan ketiga adalah pensyarah, di antara pensyarah ada yang memahami bahwasanya tidak disampaikan mukaddimah karena sudah cukup pembaca memahami bahwasanya isi dari kitab tauhid ini tercermin pada perkataan kitab tauhid, berarti tentang tauhid. Tentang tauhid. Jadi sudah cukup. Tidak usah disampaikan mukaddimah pun pembaca sudah bisa memahami apa isi dari kitab ini ketika dikatakan kitab tauhid. Karena di antara fungsi mukaddimah yang biasa dibawakan oleh para ulama adalah menjelaskan apa isi dari kitab yang akan di tuliskan ini. Berikutnya, ikhwan fillah, mana bab yang pertama? Karena kalau seorang jeli memperhatikan bab demi bab dari kitab Tauhid sejumlah 67 bab ini, maka yang pertama itu tidak ada kata-kata bab kada wa kada, demikian dan demikian. Namun baru dari mulai bab kedua ada bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab yang ketiga man haqqaqa tauhid, tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Bab man dakhala tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Adapun yang pertama tidak disebutkan bab. Nah, ulama kemudian mencoba untuk memahami, pensyarah, para ulama yang mensyarah kitab ini, yang menjelaskan kitab ini, berusaha untuk memahami bab yang pertama kalau begitu yang mana? Yang kedua, urutan kedua itu, atau yang memang yang disebut-sebut sebagai yang dikatakan oleh Syekh kita Tauhid. Itu bab yang pertama, yang mana itu? Nah, ringkas kata ada terjadi apa namanya? Perselisihan pendapat para pensyarah. Intinya yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan kitab Tauhid itu adalah bab yang pertama. Bab yang pertama. Mengapa? Dari keterangan apa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sendiri dalam tulisan yang lain. Beliau mengatakan bahwasanya bab Fadlut Tauhid itu adalah bab kedua. Konsekuensinya apa? Bab Tauhid itu, bab Fadlut Tauhid itu bab yang urutan kedua. Itu dikatakan oleh Syekh penulis sendiri, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sebagai bab kedua dalam satu ucapan beliau dalam tulisan yang lain. Sebagai bab kedua. Maknanya apa? Berarti yang sebelumnya adalah, walaupun tidak dinamai dengan bab, berarti dihitung oleh beliau sebagai bab yang pertama. Itu alasan ilmiah yang pertama. Alasan ilmiah yang kedua bahwasanya ini adalah bab yang pertama adalah adanya kesamaan diturunkannya fawaid ilmiah, faedah-faedah ilmiah pada akhir bab. Karena ini menyamai karakteristik bab-bab yang berikutnya sampai bab yang ke-67. Bab kedua sampai bab ke-67. Bahwasanya setiap bab diberi fawaid ilmiah. Kok bab ini diberi fawaid ilmiah juga? Berarti ini semisal. Sama-sama babnya, bukan mukaddimah. Jangan difahami sebagai mukaddimah, tapi fahami sebagai bab. Karena ada karakteristik ini, selain ada pernyataan beliau secara langsung, yang kedua, urutan kedua adalah bab yang kedua. Konsekuensinya yang pertama sebagai bab yang pertama. Kalau bab ini yang pertama, pertanyaan selanjutnya, apa judul bab yang pertama ini? Nah itu, kan beliau hanya mengatakan kitab Tauhid. Tentang apa? Tauhid kan luas. Tentang apa bab yang pertama ini? Ikhtilafal ulama. Berselisih pendapat ulama juga tentang memahami hal ini. Ya. Ringkas kata, ya, bahwasanya walaupun ada ulama yang membawakan bab ini adalah bab tentang makna tauhid. Tentang makna tauhid. Namun ini terbantah. Mengapa terbantah? Karena yang pertama bahwasanya dalam bab-bab yang lain ini, di antara bab yang lain ada bab khusus tentang tafsir tauhid wa syahada la ilaha illallah. Jadi kalau dibawakan pada makna tauhid ada pengulangan, berarti kan sudah dikhususkan sendiri. Kemudian yang kedua ditinjau dari sisi dalil-dalil yang dibawakan dalam bab ini, maka di sana lebih penekanannya bukan kepada makna tauhid. Walaupun ada sebagian tentang makna tauhid, namun al-hukmu 'alal ghalib. Hukum pemfonisan ilmiah itu berdasarkan mayoritasnya apa? Biasa seorang penulis menulis bab tentang tertentu, namun sesekali membawakan masalah lain, namun enggak mendominasi. Biasa itu. Hukum berdasarkan yang mendominasi. Hukum berdasarkan yang mendominasi. Membawakan tentang masalah tauhid, namun sesekali membawakan masalah fikih. Oh, ini kitab fikih? Ya enggak. Dominasinya apa? Kitab tauhid, ya, tentang tauhid, ya. Kitab tentang tauhid. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalil-dalilnya, maka bisa kita simpulkan bab ini adalah tentang hukmut tauhid wa makanatuhu. Jadi kalau mau dilengkapi, judul bab ini adalah bab hukmut tauhid wa makanatuhu. Bab tentang hukum tauhid dan kedudukan tinggi tauhid dalam bangunan agama Islam ini. Seperti itu. hukum tauhid adalah wajib, maka tidak mengapa kalian bisa ungkapkan dengan ungkapan yang lain, bab wujubu tauhid, wajibnya tauhid, penjelasan tentang wajibnya tauhid, wa makanatuhu, dan kedudukan tinggi at-tauhid. Begitu mukadimah yang kedua tentang ringkasan resensi dari kitab tauhid ini setelah mukadimah pertama tadi tentang biografi penulisnya. Nah, kita sekarang masuk pada bab yang pertama. Sampai jam berapa? Anu, istirahat pertama? 9.30. Ya. Nah, ini memang Masya Allah hanya alokasi 5 jam per hari dengan 3 sesi itu, totalnya 5 jam, durasi 5 jam, kitabnya 67 bab. Belum 5 jam itu masih dikurangi dengan yang moral lah, yang kebelakang lah, yang kemudian apa izin masih cari makanan habis zuhur lah, misalnya seperti itu. Berkuranglah, menyusut-menyusut. Akhirnya memang tidak bisa semua saya sampaikan, setengah pun juga tidak bisa, karena idealnya dari pengalaman yang sudah pernah menyampaikan mengajar kitab tauhid ini, maka 3 bab idealnya setiap hari, berarti 3 kali 6 hari sama dengan 18 bab itu idealnya. Insya Allah akan lebih dipadatkan lagi menjadi 20 bab jika mampu, dan bahkan ada 3 bab bonus nanti di akhir-akhir dengan lebih kilat lagi. Maka apa namanya, nantinya targetnya 23 bab, sehingga kalian Anda semuanya nantinya mempelajari dalam sesi reguler nantinya di kelas Ma'at Ilmi ini mulai bab ke-24 yaitu bab sihir sampai akhir kitab bersama Al-Ustaz Ikrimah hafizallahu taala insyaallah taala. Baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita coba belajari bab yang pertama ini, kitab tauhid. Beliau mengatakan kitab tauhid. Seingat saya awalnya adalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian berikutnya adalah kitab tauhid. Kata tauhid jangan difahami sebagai kata yang baru bawaan dari Syekh Muhammad Ibn Abdullah. Ini Wahabi ini. Kalau sudah membawakan kata at-tauhid, alergi duluan. Ini Wahabi. Tidak. Kata at-tauhid itu bukan bawaan Syekh Muhammad Ibn Abdullah. Kata at-tauhid ini adalah lafaz yang sudah dibawakan oleh para ulama jauh sebelum beliau. Seperti dalam Al-Bukhari ada kitab tauhid, seperti dalam Muslim pada seperti Imam Muslim juga membawakan kitab tauhid. Ibnu Khuzaimah juga ada kitab tauhid. Jadi ulama sebelum beliau, jauh sebelum beliau sudah membawakan lafaz at-tauhid ini. Bahkan lebih dari itu, jangankan ulama sebelum beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah membawakan istilah at-tauhid ini. Jadi sama sekali bukan bid'ah ajaran at-tauhid atau kata at-tauhid ini. Seperti dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wahadallaha wa kafara bima yu'badu min dunihi, haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla." Barang siapa yang mentauhidkan Allah, nah ini wahada yuwahidu tauhidan. Sudah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga demikian dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Buniyal Islam ala khamsin, ala ayyi wahidallah." Ada riwayat yang seperti itu dan ini hadis yang sahih. Yuwahidu yuwahida, ini wahada yuwahidu tauhidan. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang panjang yang juga sahih dari Jabir radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Fa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit tauhid. Langsung ada kata tauhidnya. Ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi bukan istilah baru ini, bukan lafaz baru, karena hakikatnya ini adalah bahkan ajaran para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hal yang baru. Dan ini adalah makna syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Kata at-tauhid ini dari wahada yuwahidu tauhidan ja'ala syai'an wahidan. Kalau secara bahasa Arab namanya tauhid itu diambil dari akar bahasa wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikan sesuatu tunggal, atau dalam bahasa yang akrab kita dari mulai kecil dulu, mengesakan, menunggalkan, nggak ada sekutu, itu namanya esa. Gak ada tandingan, itu namanya esa. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagaimana kita barangkali sudah banyak dan sering mendengar ini, tauhid ini dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Mengapa demikian? Karena konteks pentauhidan Allah semuanya bermuara kepada perkara yang menjadi kekhususan Allah. Allah memiliki perkara-perkara, saya ulangi, ada kekhususan Allah, perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wasifat. Sehingga tauhid pun yang merupakan itu kekhususan Allah Ta'ala terbagi menjadi tiga, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Maka definisi tauhid secara istilah, ifradullahi subhanahu, mengesakan Allah subhanahu, bima yakhtasu, dalam perkara yang menjadi kekhususan, bima yakhtassu bihi, dalam perkara yang menjadi khususannya, minar rububiyah, yaitu rububiyah, wal uluhiyah, wal asma was sifat, dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Jadi intinya mengesakan Allah dalam perkara yang menjadi khususannya, yang lain enggak boleh dikatakan punya kekhususan ini. Hanya Allah lah yang dikatakan bahwasanya kita wajib mengesakannya dalam perkara yang menjadi kekhususan-kekhususan tersebut. Baik, yang pertama tauhidur rububiyah. Apakah ini maksud dengan tauhidur rububiyah? Yaitu ifradullah bi af'alihi, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah meyakini hanya Allah lah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi khususannya, seperti menciptakan makhluk, mengaturnya, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan musibah. Ini perbuatan-perbuatan yang hanya Allah lah yang bisa melakukannya, menghidupkan, mematikan. Kita harus meyakini hanya Allah lah saja yang sanggup menghidupkan makhluk. Hanya Allah sajalah yang sanggup menciptakan makhluk. Hanya Allah sajalah yang sanggup memberi rezeki makhluk, mengatur alam semesta. Ini namanya tauhidur rububiyah, mengesakan Allah. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah istiqra wa tatabbu. Jadi pengistilahan tauhidur rububiyah ini dalilnya dari penelitian dan pengamatan ulama terhadap dalil-dalilnya. Jadi kalau kita perhatikan dari dalil-dalilnya, seperti firman Allah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, rabbul alamin, saya ulangi, rabbil alamin dengan kasrah. Ini pada ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Tuhan semesta alam ini, Rabb semesta alam ini, maka ini menunjukkan rububiyah. Kemudian kalau antum juga buka lagi mushaf Al-Qur'an, kemudian antum dapatkan ayat dalam surat Al-A'raf ayat ke-54, alalaul khalqu wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya hak Allah. Menciptakan hanya hak Allah, berarti pengesaan. Oh, satu lagi. Ini kan juga perbuatan. Namanya Rabbul Alamin berarti bisa mengatur. Alam semesta ini. Mampu mengatur alam semesta ini. Kemudian antum buka mushaf Al-Quran, antum dapatkan lagi surat Adz-Dzariyat ayat 58. Inna Allah war-razzaq dzul quwwatil matin. Ar-razzaq berarti tentang masalah memberi rezeki. Ini pun masalah perbuatan Allah, memberi rezeki. Dan seterusnya dari ayat yang lain, seperti qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Katakanlah siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dan seterusnya, seperti dalam surat Yunus ayat 31. Maka dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang selainnya kok ditemukan kesimpulan yang sama, setiap ada perbuatan yang menjadi kekhususan Allah, hanya Allah yang mampu melakukan, kita wajib mengesakannya, itu hanya hak Allah. Maka ulama menyimpulkan, berarti harus wajib kita mengesakan Allah dalam rububiyahnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Ditulislah tauhidur rububiyah. Jadi bukan bid'ah ini. Sebatas membantu kita, ulama membantu kita untuk menyederhanakan kesimpulan dalil. Kesimpulan dalil. Kemudian berikutnya, yang perlu kita pahami dari tauhidur rububiyah ini, bahwasanya dalam ayat Al-Qur'an Allah berhujah dengan pengakuan kaum musyrikin terhadap tauhidur rububiyah. Jadi kaum musyrikin pun juga mengakui tauhidur rububiyah. Dalilnya surat Yunus ayat 31 di antaranya, dan masih ada dalil yang lainnya. Nah, ini Allah berhujah dengan pengakuan mereka terhadap tauhidur rububiyah untuk mengharuskan mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, seperti yang sudah antum dapatkan dalam Al-Qawaid Al-Arba'ah. Kemudian saya ingatkan faedah yang kedua tentang masalah tauhidur rububiyah ini, bahwasanya penetapan tauhidur rububiyah tidak cukup bagi kesahan Islam seseorang. Haruslah diiringi dengan penetapan tauhid uluhiyah. Dan juga demikian penetapan tauhidul asma wa sifat. Orang-orang kafir Quraisy mengakui tauhidur rububiyah, namun status mereka tetap musyrikin. Karena mereka tidak menetapkan tauhidul uluhiyah, tidak bersyarat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tauhidul asma wa sifat. Apa definisi tauhidul asma wa sifat? Insyaallah lebih panjang, nanti insyaallah akan ana sampaikan pada pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah di sesi regulernya Ma'ad Ilmi insyaallah taala. Yaitu ifradullah bi asma'il husna wa sifatihil ula al-warida fil Qur'an wa sunnah wal iman bima'aniha wa ahkamiha. Yaitu mengesakan Allah dalam nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang termulia, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan beriman terhadap makna-makna dan hukum-hukumnya. Yaitu intinya mengesakan Allah dalam nama-namanya yang termulia dan sifat-sifatnya yang paling sempurna. Jadi jangan mengatakan, saya ulangi, nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang termulia atau yang paling sempurna. Jangan mengatakan al-asmaul husna itu dengan terjemahan nama-namanya yang indah, atau menerjemahkan as-sifatul ula dengan sifat-sifatnya yang mulia. Tidak cukup. Karena yang dituntut dari kita adalah mengesakan. Mengesakan itu enggak ada sekutunya. Kalau nama yang indah banyak selain nama Allah. Sifat yang mulia banyak selain nama Allah. Belum ada sisi ifradullah, pengesaan Allah. Ini hati-hati ini. Nanti lebih lanjut akan saya jelaskan akar bahasa secara bahasa Arab al-husna itu apa dan al-ula itu apa, sehingga tidak boleh kita menerjemahkan baik, indah dan mulia saja, tapi ada unsur paling atau ter, itu baru mengesakan. Tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyukutinya. Nama-namanya yang terindah, sifat-sifat yang termulia atau tersempurna, paling sempurna, seperti itu. Karena ini masalah mendasar, ini masalah pokok, masalah membentengi seseorang dari kesyirikan. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dalilnya seperti firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang terindah. Jadi ada pembatasan di sini. Hanya milik Allah. Berarti pentauhidan. Yang lain dilarang dikatakan memiliki al-asma'ul husna. Nah, sifat mana Ustaz? Kewajiban kita mentauhidkan Allah dalam sifat-sifatnya. Mana? Ini kan walillahil asma'ul husna. Nama-nama yang terindah. Sifatnya mana? Terkandung di dalam nama-nama yang terindah. Karena setiap nama husna pastilah mengandung sifat yang ula. Nanti insya Allah akan lebih lanjut penjelasannya. Baik. Maka tidak boleh seseorang meyakini ada selain Allah yang memiliki nama yang husna dari nama-nama Allah Ta'ala. Ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat yang ulia. Satu sifat ulia saja tidak boleh kita katakan dimiliki oleh makhluk. Dan satu nama yang husna saja tidak boleh kita katakan dimiliki oleh makhluk. Maka kalau ada orang yang meyakini bahwasanya di antara makhluk memiliki sifat mengetahui yang gaib, berarti dia syirik dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena itu kekhususan sifat Allah. Allah itu Allamul Ghuyub, Maha mengetahui yang gaib. Gak boleh kita katakan selain Allah mengetahui yang gaib. Baik. Yang terakhir, tauhidul uluhiyah. Nah, inilah yang menjadi materi yang akan kita pelajari dan kita mempelajari dengan panjang lebar insyaallah taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada ana khususnya dan antum semuanya, antunna semuanya, agar kita perhatian pertama kali adalah faham tauhid dengan benar. Biidznillah wa bi taufiqih. Jangan bersandar dengan kecerdasan akal kita, kecerdasan akal antunna dan antum, dan juga jangan bersandar kepada kitab, kebagusan kitabnya, keilmiahan kitabnya, tapi bersandarlah kepada al-hayyul ladzi la yamut untuk bisa memahami akidah yang benar. Satu itu. Yang kedua, saya nasihatkan kepada diri anda dan antum semuanya, antunna semuanya, jadikanlah perhatian utama kita setelah memahami yang benar adalah mengamalkan. Kita menjadi orang yang pertama kali bersih akidahnya. Dengan demikian, kalau itu motivasi kita datang ke sini, maka siap-siap diingatkan, siap-siap dikritik akidah kita selama ini. Siap-siap, oh memang saya salah selama ini. Saya datang ke sini untuk dibenarkan. Siap-siap seperti itu. Karena sangat memungkinkan kalau kita sudah tahu tafasil perincian bab per bab nanti, oh ternyata banyak kesalahan saya. Siap-siap seperti itu. Banyak dari ucapan-ucapan saya yang melanggar tauhid. Karena namanya melanggar tauhid itu bisa ada dua. Melanggar aslu tauhid, dasar tauhid, jadi kafir. Dan melanggar kamalu tauhid, kesempurnaan tauhid. Bisa dosa, bisa tidak. Karena kamalu tauhid ada dua. Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Oh saya masih ternyata masih melanggar inti dakwah para rasul. Dasar dari seluruh perintah dan larangan Allah. Isi seluruh Al-Quran. Ibnu Qayyim menjelaskan seluruh ayat dalam Al-Quran itu isinya tauhid hakikatnya. Tauhid intinya. Karena dibagi menjadi lima kelompok besar ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Oleh Ibnu Qayyim semuanya dikembalikan kepada tauhid. Kalau bukan tentang tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat, ya ayat-ayat tentang tauhidul uluhiyah. Kalau tidak, ya tentang surga yang itu merupakan balasan bagi ahlu tauhid. Kalau tidak, ya apa, neraka, ayat tentang neraka itu adalah balasan bagi orang yang menentang at-tauhid, menyelisihi at-tauhid, merusak tauhidnya. Dan seterusnya dari pembagian. Atau tentang perintah dan larangan itu merupakan hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Maka kalau tauhidnya seorang sempurna, maka dia akan tipe orang yang sangat rajin melaksanakan perintah-perintah Allah semuanya, berusaha demikian, dan sangat rajin meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah membina masyarakat itu dari dasarnya, dari tauhid. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, nasihat saya, perhatikan ketika kita telah memperinci, mempelajari tauhidul uluhiyah ini, setelah saya pertama kali orang yang mengamalkannya, saya pertama kali orang yang mengambil manfaat dari pelajaran ini, dari duduk saya sampai sore ini, saya orang yang pertama kali bahagia dengan at-tauhid, baru kemudian memikirkan orang-orang dekat kita, orang yang selama ini dalam kehidupan kita paling berjasa. Jangan dilupakan bapak ibu kita yang sedang duduk di desa-desa kita, yang telah mengirimkan uangnya sehingga kita bisa sampai duduk di majelis ini, tinggal tentram di kos-kosan. Dia orang yang pertama kali layak mendapatkan hadiah emas berupa pengajaran tauhid yang kalian bawa dari majelis ini, insyaallah taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tauhidul uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Mengesakan Allah dalam perbuatan hamba sama saja, karena perbuatan hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesakan Allah dalam cinta, takut, harap, sholat, puasa, ibadah bentuk ucapan, ibadah bentuk perbuatan yang zahir maupun yang batin, itu semuanya ditujukan, dipersembahkan hanya untuk Allah saja, tidak untuk selainnya. Maka itu namanya tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Berarti kalau menunjukkan kepada selain Allah dari satu saja ibadah, cinta misalnya, takut misalnya, harap misalnya, maka berarti dia telah melakukan syirik, menyekutukan Allah, bahkan syirik besar, karena itu ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Hanya saja perlu kita mengetahui mana cinta yang ibadah, mana cinta yang bukan, mana harap yang ibadah, mana harap yang bukan ibadah, mana takut yang ibadah, mana takut yang bukan ibadah, dan seterusnya. Kalau sudah satu perbuatan itu sampai pada tingkatan ibadah, haram ditujukan kepada selain Allah, wajib ditujukan kepada Allah saja. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ulama mengelompokkan ini jenis tauhidul uluhiyah dinamakan dengan tauhidul uluhiyah atau nama lainnya tauhidul ibadah, itu karena ada dalil-dalil semisal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah. Berarti kan tidak boleh kepada selainnya. Oh, tauhid, pengesaan. Dah, ketemu ayat yang lain lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah taala saja. Wah, oh berarti harus mentauhidkan kalau beribadah itu. Kemudian ketemu lagi, yaitu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Namanya menyembah itu menunjukkan peribadatan kepada satu sesembahan. Berarti harus kepada Allah saja beribadah. Oh, ketemu lagi, akhirnya disimpulkan dan diberi nama tauhidul ibadah. Kesimpulannya, pengelompokan ada tauhidur rububiyah, ada tauhidul asma wa sifat, ada tauhidul uluhiyah atau dinamakan dengan nama lain tauhidul ibadah. Kalau dinamakan tauhidul uluhiyah ditinjau dari sisi hak Allah, dinamakan tauhidul ibadah ditinjau dari sisi perbuatan hamba. Ada tinjauannya masing-masing, tapi hakikatnya sama, nama berbeda. Itu semua bukan pembagian yang bid'ah. Tapi sebenarnya sebatas ulama memudahkan saja memahami dalil-dalilnya berdasarkan istiqra' wa tatabbu', yaitu penelitian dan pengamatan dalil-dalilnya, sehingga disimpulkan tauhid itu ada tiga. Demikian, kita istirahat sejenak. Kalau secara jadwal istirahatnya hanya 15 menit ya. Kita lihat prakteknya nanti. Sebagaimana tadi sudah terbukti ketika mulainya. Ya. Wallahu taala alam sab. Sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.